Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mencurahkan sekian banyak karunia dan ni'matnya sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang mengkisahkan tentang pertanyaan dari An-Nu'man ibnu Qawqal radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaan berupa, apakah aku bisa masuk ke dalam syurga wahai Rasulullah hanya dengan mengamalkan amalan-amalan kewajiban tanpa disertai dengan perkara-perkara sunnah yang beliau lakukan? Maka dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, bisa." Karena amalan-amalan wajib tersebut adalah perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tatkala dilakukan, ditunaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti telah menggugurkan kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Dalam hadis yang berikutnya dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dengan sedikit tambahan riwayat. Qala An-Nu'man ibn Qawqal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, bimitslihi. Bahwasanya An-Nu'man ibn Qawqal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat atau seperti riwayat yang sebelumnya, yang bertanya tentang kewajiban-kewajiban. Apakah bisa masuk ke dalam syurga? Naam. Wa zada fihi, dan disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam riwayat ini, An-Nu'man ibn Qawqal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, walam azid ala dhalika syai'an. Aku tidak akan menambah sedikit pun dari kewajiban-kewajiban tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang diniatkan oleh An-Nu'man ibnu Qawqal adalah azm yang sangat kuat, niat yang sangat kuat hanya untuk menghalalkan apa-apa yang halal dan mengharamkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu makna dari perkataan An-Nu'man ibnu Qawqal tersebut. Dan dalam riwayat yang berikutnya, An-Nu'man ibnu Qawqal menambahkan perkataan beliau dengan kalimatul halaf, perkataan yang berkaitan dengan sumpah, wallahi, demi Allah, la azidu ala dzalika syai'an, aku tidak akan menambah perkara-perkara tersebut sedikit pun. Artinya inilah yang diniatkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu bisa engkau masuk ke dalam syurga hanya dengan melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk kepada bab yang berikutnya, Bab yang kelima yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani arkanil islami wa da'imihi al-idhami. Sebuah bab yang berkaitan dengan al-bayan, penjelasan. Bab yang berkaitan dengan al-bayan, penjelasan tentang arkanul islam, rukun-rukun islam. Wada'imihi al-idham, dan pondasi-pondasi utama yang dimiliki oleh al-islam. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis yang masyhur yang ada di tengah-tengah kita, hadis dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, bunyal islamu ala khamsatin, ala ayyuhad Allah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadana wal hajj. Faqala rajulun, al hajj wa siyami ramadan? Qala radiyallahu ta'ala anhu, la, siyami ramadana wal hajj, hakadha sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, bunyal islamu ala khamsah, bahwasanya al-islam dibangun di atas lima pondasi utama, lima perkara. Ala ayyi wahadallahu, yang pertama adalah at-tauhid, wa iqamis salah, dan menunaikan salat, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, wa siyami ramadhan, berpuasa di bulan Ramadhan, wal hajj, yang kelima adalah berhaji ke Baitullahil Haram. Maka ada seorang yang bertanya kepada, atau seorang yang mengatakan kepada Abdullah bin Umar, al hajj wa siyami ramadhan, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, lafaz haji terlebih dahulu yang beliau sebutkan, kemudian baru berpuasa di bulan Ramadan. Artinya ada yang memberi masukan kepada Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar di dalam riwayat ini mengatakan berpuasa Ramadan, setelah itu baru berhaji. Kemudian dikomentari oleh seorang yang insyaallah taala akan kita sebutkan siapa namanya. Al-hajj wa siyam Ramadan, hadis Nabi berkaitan dengan haji dan puasa di bulan Ramadan. Dikedepankan amalan haji sebelum Ramadan. Qala la, maka Abdullah bin Umar mengatakan tidak. Siam Ramadan wal hajj, yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wasalam adalah berpuasa di bulan Ramadan terlebih dahulu, setelah itu baru kewajiban berhaji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitulah aku mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ada di hadapan kita ini adalah hadis yang sangat masyhur. Bahkan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah memasukkan hadis ini ke dalam karya besar yang dimiliki oleh beliau, Hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis-hadis yang agung, yang berkaitan dengan hadis sahih yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia di dunia ini. Dan salah satu hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Di dalam hadis ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal islamu, bahwasanya al-Islam dibangun di atas lima perkara. Ini merupakan sebuah al-kinayah, permisalan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam sangat banyak yang modelnya seperti ini. Dipermisalkan, diberikan contoh oleh Nabi alaihi salatu wassalam at-tashbih. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan. Ini kinayah at-tashbih yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang seperti ini merupakan tariqatu tadris, cara untuk kita mengajarkan kepada orang lain dalam rangka memudahkan pemahaman yang ada di sisi para al-mad'u, orang-orang yang kita ajak bicara. Karena ketika kita mempermisalkan Islam seperti halnya sebuah bangunan, yang bangunan itu pasti memiliki tiang-tiang, pasti memiliki pondasi-pondasi, dia akan tergambarkan. Apabila satu pondasi saja diangkat, satu pondasi saja dibongkar, satu tiang saja tidak kuat, rapuh dan yang semisalnya, maka berarti bangunan Islam tersebut akan hancur. Ini yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan alaihi salatu wassalam ala khamsatin. Seperti riwayat yang ada di hadapan kita di sisi Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, datang pula dalam riwayat lain bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, di atas lima perkara dengan lafaz al-khams yang muzakkar tanpa adanya ta marbutah. Dan kedua riwayat tersebut adalah riwayat yang benar, yang sahih, yang kedua-duanya merupakan ucapan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika digunakan dengan riwayat yang datang dengan ta marbutah, maka yang dimaksudkan adalah khamsatu arkanin atau khamsatu asya. Tapi kalau dengan riwayat yang tanpa ta marbutah, maka yang dimaksudkan adalah khamsu da'aim atau khamsa qawaid. Maka masing-masingnya memiliki makna tersendiri di dalam wajah al-Arabiyah. Al-Islam, kata beliau alaihi salatu wassalam, dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah ayyuhadallah, agar Allah subhanahu wa ta'ala ditauhidkan. Perkara yang ma'ruf, yang telah kita ketahui bersama tentang keutamaan at-tauhid, yang dengan amalan tersebut sekian banyak dosa yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan 99 lembar dosa yang dimiliki oleh seseorang, dan satu lembarnya itu sejauh mata memandang ketika disandingkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka yang 99 tersebut gugur. Keutamaan at-tauhid yang ada di dalam syariat Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya beliau alaihi salatu wassalam selama 13 tahun berada di kota Mekkah Al-Mukarramah, khusus yang beliau ajarkan adalah perkara at-tauhid. Tidak diajarkan sholat, tidak diwajibkan berjihad, tidak diwajibkan untuk berzakat, berpuasa Ramadan dan selainnya. Selama 13 tahun tersebut beliau alaihi salatu wassalam hanya fokus membenahi umat Islam yang ketika itu adalah kaum musyrikin, yang sebagian besar dari mereka selalu berupaya untuk mempersembahkan amalan-amalan ibadahnya kepada patung-patung berhala, Al-Lata wal-Uzza wal-Mana dan yang selainnya. Bahkan Ka'bah al-Musharrafah, ketika awal Nabi alaihissalatu wassalam diutus, kanan kirinya pelataran Ka'bah yang saat ini dipakai untuk tawaf oleh jemaah haji, jemaah umroh, dan yang selainnya, isinya adalah patung-patung berhala. Bahkan dikisahkan di dalam sebuah karya Al-Imam Az-Zahabi alaihi rahmatullah yang berjudul Siyar A'lam Nubala, jumlah patung berhala yang ada di pelataran Ka'bah saat ini yang dipakai untuk tawaf, yang ketika itu masih berisi patung-patung berhala, berjumlah 360 patung. Saking banyaknya. Dan begitulah keadaan musyrikin. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka dikenal sebagai zaman jahiliyah. Sangat jahil mereka. Sangat gelap kehidupan mereka. Tidak mengetahui apa yang ada di sisi Islam. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam diutus, dianggap sebagai orang gila. Karena awal-awal Nabi alaihi salatu wasallam diutus, yang beliau perintahkan adalah apa yang berkaitan dengan at-tauhid. Artinya, meninggalkan sekian banyak patung berhala yang ada di sisi mereka. 360 patung ditinggalkan semua. Aja'alal alihata ilaha wahida. Bingung mereka. Sekian banyak Tuhan, sekian banyak berhala, sekian banyak sesembahan. Kita tinggalkan semuanya, kemudian kita hanya menyembah Allah. Apakah masuk akal? Ini di sisi mereka, musyriki. Oleh karenanya Nabi SAW tidak bisa memakan waktu yang sebentar. 1-2 tahun belum cukup bagi beliau. 13 tahun, atau bayangkan. Dalam membenahi umat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam apa-apa yang berkaitan dengan amalan-amalan wajib furudul a'yan, amalan-amalan wajibul ain yang ada di pundak-pundak kita semua selayaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari mendirikan salat, menunaikan zakat atau membayar zakat, berpuasa Ramadan, berhaji, hingga ada seorang yang mengatakan kepada Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan lafaz haji terlebih dahulu dibandingkan puasa Ramadan. Maka dikatakan oleh Abdullah Ibnu Umar, tidak. Yang dikatakan oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah berpuasa dulu, setelah itu baru berhaji. Orang tersebut adalah Yazid Ibnu Bashar As-Saksaki radhiyallahu atau alaihi rahmatullah. Beliau adalah deretan tabi'in. Nama orang yang bertanya, atau bukan bertanya sebenarnya, mengkoreksi Abdullah Ibnu Umar adalah bernama Yazid Ibnu Bashar As-Saksaki radhiyallahu alaihi rahmatullah. Alaihi rahmatullah. Yazid Ibnu Bashar As-Saksaki alaihi rahmatullah. Karena beliau bertemu dengan Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan tidak bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menamakan atau membuka siapa ar-rajul tersebut adalah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Asma Al-Mubhamah. Jadi Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatullah memiliki sebuah karya, sebuah kitab yang luar biasa sekali, yang berjudul Al-Asma Al-Mubhamah. Artinya adalah nama-nama yang tidak disebutkan di dalam syariat ini. Seperti ini, faqala rajulun, dan banyak di riwayat-riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam lainnya disebutkan qala rajulun, sa'ala rajulun. Siapa rajul-rajul ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib di dalam karya beliau Al-Asma Al-Mubhamah. Yazid Ibnu Bashar As-Saksaki radhiyallahu ta'ala anhu afwan alaihi rahmatullah. Maka ketika mendapatkan masukan dari Yazid Ibnu Bashar As-Saksaki alaihi rahmatullah, Abdullah Ibnu Umar mengatakan la, tidak. Yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengarnya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang disebutkan oleh beliau didahulukan lafaz as-shaum daripada al-hajj, daripada haji. Yang berkaitan dengan hal ini telah dijelaskan oleh al-imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dalam mensyarah hadis ini, yang berkesimpulan bahwasanya apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beberapa lafaz. Yang keluar dari lisan beliau alaihi salatu wasallam beberapa lafaz yang warid. Dan Abdullah bin Umar hakikatnya mendengar lafaz-lafaz tersebut. Jadi sekali waktu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan puasa dahulu kemudian haji. Pada kesempatan lain, pada waktu yang lain, beliau menyebutkan haji dahulu baru puasa. Dan dua-duanya warid dari Nabi SAW, puasa didahulukan dan haji didahulukan. Akan tetapi pengingkaran yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar adalah karena menjaga keabsahan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering didengar oleh Abdullah bin Umar. Yang sering didengar oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Begitu pula Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah mengatakan wa yahtamilu an takuna muhafadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tartib hadhihi al-qawaid. Bisa jadi apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tertib, sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang ada, karena yang namanya kewajiban-kewajiban al-a'yan, furudul a'yan, itu datangnya tidak langsung. Tidak artinya salat berbarengan dengan puasa kewajibannya, berbarengan dengan zakat dan yang semisalnya, tidak, bertahap, sedikit demi sedikit. Maka yang disebutkan oleh Nabi SAW sesuai dengan tingkatan-tingkatan tersebut. Mana yang lebih dahulu didahulukan, mana yang lebih dahulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha nazalat kadzalik. Karena perintah-perintah tersebut, kewajiban-kewajiban tersebut turunnya kepada Nabi SAW secara berurutan, tidak secara langsung. As-shalatu awwalan. Yang paling pertama adalah as-shalah. Tsumma az-zakah. Kemudian zakat. Tsumma shaum, tsumma al-hajj. Kemudian puasa, setelah itu baru haji. Jadi kenapa Nabi SAW menyebutkan lafaz puasa dahulu baru haji, dan ini yang sering beliau ucapkan tanpa mengingkari apa yang dinukilkan oleh Yazid ibn Bashar As-Saksaki alaihi rahmatullah, yang menunjukkan bahwasanya beliau SAW pernah mengucapkan haji terlebih dahulu daripada puasa. Akan tetapi yang sering diucapkan oleh beliau SAW adalah lafaz as-shaum, karena kewajiban berpuasa adalah sesuatu yang lebih dahulu dibandingkan berhaji. Seperti yang telah kita isyaratkan tadi, bahwasanya yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dalam mengingkari apa yang ada adalah dalam merealisasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fikhin laysa bifaqihin." Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati." Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan, memberikan rahmat kepada orang-orang yang mendengar sabda-sabdaku, yang mendengar ucapan-ucapanku. Hanya sekedar mendengar sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam didoakan oleh Nabi. Kurang apalagi kita malas untuk bermajlis ta'lim. Kurang apalagi kita malas untuk datang ke kajian-kajian ilmiah. Hanya mendengar satu dua hadis Nabi alaihi salatu wassalam sudah didoakan kebaikan oleh beliau. Naddarallahu imra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya, memberikan kebahagiaannya, memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang mendengar sabda-sabdaku alaihi salatu wassalam. Fawa'aha, Kemudian setelah orang tersebut mendengar sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dia menghafalnya. Tsumma addaha kama sami'aha. Setelah dia menghafalnya, memahaminya, dia menyampaikan hadis tersebut, sabda tersebut kepada orang lain. Artinya berdakwah, menyampaikan apa yang dia pahami, menyampaikan apa yang dia telah berilmu dengannya. Dia telah mengetahui bahwasanya di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah mengucapkan salam kepada orang yang kita bertemu, apakah kita kenal ataukah tidak kenal. Dia hafalkan, dia amalkan, dan dia sampaikan kepada orang-orang lain. Dia mengetahui bahwasanya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di antara yang dilakukan oleh beliau dalam sunnahnya adalah makan dengan tangan kanan. Warid dari perintah beliau alaihi salatu wasallam kepada seorang anak-anak, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu wahai anak muda. Berarti ini di antara perintah beliau alaihi salatu wasallam, dan dia tidak hanya sekedar menghafalnya, diamalkan. Dan bukan hanya sekedar diamalkan, disampaikan kepada kerabat-kerabatnya. Dia sampaikan kepada anak-anaknya, dia sampaikan kepada orang-orang terdekatnya. Maka ketika disampaikan hal tersebut, dia mendapatkan keutamaan besar. Ketika hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tidak berhenti pada dirinya, akan tetapi dilanjutkan kepada orang lain. Farubbaha mil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang yang membawa fikih, orang yang membawa sebuah hadis, orang yang membawa sebuah ilmu, man huwa afqahu minhu, dia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih nantinya. Warubbaha mil fikhin laisa bifaqih. Bisa jadi orang yang membawa ilmu tersebut bukanlah seorang yang faqih. Siapa yang faqih? Siapa yang lebih memahami ilmu agama? Siapa yang lebih memahami ilmu syar'i? Orang yang ada di hadapannya. Ini sekaligus menunjukkan ketawadhu'an yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak semata-mata seorang ustaz, seorang guru, seorang mudarris, dia adalah seorang yang tinggi, al-allamah, khalas, dia yang mengetahui segala sesuatu. Tidak. Nabi alaihi salatu wasallam dengan tegas, farubbaha mil fikhin ila man huwa afqahu min. Bisa jadi orang yang membawa satu ilmu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain lebih paham dari dia. Satu hadis mungkin bisa diambil oleh seorang ustaz dengan 3-4 faedah. Dia sampaikan kepada santri-santrinya, dia sampaikan kepada kerabat-kerabatnya, ternyata orang-orang lain tersebut bisa mengambil faedah dari hadis tersebut sampai 10 faedah. 10 kesimpulan besar. Artinya, orang yang menyampaikan hadis tidak selama-lamanya dia yang lebih faqih. Bisa jadi orang yang dia sampaikan kepadanya, para talaba, kerabatnya, anaknya, istrinya, dan yang semisalnya, lebih bisa memahami tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, maka inilah sebab kenapa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengingkari apa yang disebutkan oleh Yazid bin Bashar As-Saksaki alaihi rahmatullah, agar apa yang beliau hafal, apa yang beliau sering dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjaga. Dan ini memiliki sebuah faedah besar, khususnya di sisi para muhaddithin, lebih khusus lagi di sisi Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah, seorang muhaddith fi asrihi, yang beliau beristimbat, beristidlal dengan hadith ini. Orang yang tidak hafal atau mungkin hafalannya lemah, kathir wahmu, atau yang semisalnya dari perkara-perkara jarah kepada para perawi, mereka adalah orang-orang yang belum pantas untuk diambil ilmunya. Itu sebuah faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dalam hadis ini dijelaskan amalan-amalan ibadah, furudul a'yan, kewajiban-kewajiban aini. Amalan-amalan soleh secara umum itu terbagi menjadi dua secara global. Amalan soleh secara global, secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah amalan qawliyah dan ghairu qawliyah. Ini secara global, qawliyah dan ghair qawliyah. qauliyah seperti apa yang ada di dalam awal hadis, yaitu asy-syahadah ayyuhadallah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini qauliyah. Kita selesai dari bahagian pertama. Pembahagian kedua, ghair qauliyah, yang bukan ucapan, terbagi lagi menjadi dua. Yang ghair qauliyah bukan ucapan, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tarki, dan yang kedua adalah fi'li. Yang dimaksud dengan tarki adalah amalan yang bukan ucapan, yang amalan tersebut bentuknya adalah meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan, meninggalkan sesuatu. Contohnya apa? As-saum. Kita diperintahkan untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa fi nahari Ramadan. Ini ghair qauliyah, bukan ucapan, tapi ghair qauliyah. Bukan ucapan, tapi kaitannya dengan tarki, sesuatu yang ditinggalkan. Pembahagian kedua dari ghair qauliyah ini adalah fi'li, yang wajib untuk dilakukan. Dan yang wajib untuk dilakukan fi'li ini terbagi menjadi dua lagi. Terbagi menjadi dua fi'li ini. Yang pertama adalah badani, yang kedua adalah mali, yang dilakukan oleh anggota badan kita seperti sholat. Yang kedua adalah mali, yang dilakukan atau kita keluarkan dengan harta-harta kita. Jadi ini pembagian secara global. Kalau mali, yaitu sodakoh, zakat. Jadi dari lima amalan soleh yang disebutkan oleh Nabi SAW, furudul a'yan, di dalam hadis ini, poin besarnya adalah terbagi menjadi dua, qauliyah dan ghair qauliyah. Qauliyah selesai kita pada bahagian pertama tadi, yaitu asyhadah ayyuhadallah. Bahagian kedua adalah ghair qauliyah. Ghair qauliyah ada yang tarki, ada yang fi'li. Tarki contohnya as-saum, meninggalkan sesuatu yang halal karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fi'li, dan fi'li terbagi menjadi dua, badani dan mali. Yaitu badani contohnya salat seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kemudian mali adalah zakat. Dan yang bahagian terakhir, yaitu amalan haji, masuk ke dalam dua-duanya, badani dan mali. Badani dan mali digabungkan menjadi satu, menjadi amalan yang bernama al-hajj. Karena al-hajj itu adalah amalan fisik dan amalan harta. Yang dikorbankan adalah tenaga yang luar biasa keletihannya. Capek, dari tanggal 8 sudah harus ke Mina dengan pakaian ihramnya. Tanggal 9 masuk ke Arafah. Dari Arafah langsung ke Muzdalifah dengan pakaian ihram itu, dengan pakaian ihram. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit sama sekali. Setelah itu dari Muzdalifah baru ke Mina untuk melontar jumrah. Hampir 3-4 hari dia meninggalkan pakaian-pakaian yang berjahit yang biasa dia lakukan. Pengorbanan, tenaga yang luar biasa. Kemudian mali, harta juga dikeluarkan, dikorbankan, karena tidak murah berangkat ke Baitullahil Haram. Maka ini pembagian secara global dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan-amalan pondasi utama Islam. Syahadah masuk ke dalam amalan qauliyah, dan empat yang lainnya masuk ke dalam amalan ghair qauliyah, yang masing-masingnya setelah kita rinci pada kesempatan yang barusan kita sampaikan. Nah, kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan hadis ini adalah al-waw, huruf al-waw pada hadis ini apakah menunjuk at-tartib ataukah tidak, urutan-urutan al-waw, iqamis shalah, wa, ita'iz zakah, dan yang semisalnya, apakah menunjukkan tartib ataukah tidak, akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Yang malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, biidznillah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, izinkan ana untuk menyelesaikan pembahasan sedikit tadi yang berkaitan dengan al-waw, karena ini tidak memakan waktu yang banyak insyaallah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Atyubi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, atau lebih tepatnya alaihi rahmatullah. Apakah al-waw di sini yadullu ala tertib? Fa aqul, kata beliau, bi anna al-wawa la tadullu ala tertib. Huruf waw pada hadis ini tidak menunjukkan at-tertib, tidak menunjukkan tingkatan-tingkatan. Artinya seorang yang syahadat setelah itu baru boleh sholat, setelah sholat baru boleh berzakat, yang tidak sholat tidak boleh berzakat. Bukan itu yang dimaukan. Yang tidak berzakat tidak boleh berpuasa, dan yang semisalnya dari pemahaman-pemahaman tertib. Maka hadis ini, kata beliau, tidak menunjukkan tertib, tidak menunjukkan tingkatan-tingkatan tersebut. Artinya seorang yang mungkin meninggalkan sholat tatkala dia ingin berpuasa Ramadan, silakan, diperbolehkan. Walakinnal hikmah, kata beliau, akan tetapi hikmah fi dzikri annal iman aslun lil ibadat. Akan tetapi hikmah yang ada dalam menyebutkan asyhadah at-tauhid di awal pertama sabda beliau alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan itu adalah pondasi Islam yang paling besar, karena syahadah tersebut, tauhid tersebut adalah asl lil ibadat, pokok utama dari amalan-amalan ibadah. Tanpa adanya syahadah tidak berlaku yang namanya amalan-amalan soleh. Tanpa tauhid, orang kafir misalkan, atau bahasa di zaman sekarang non muslim kata mereka, karena kalau bahasa kafir di zaman sekarang dianggap ungkapan yang kasar, jadi dianjurkan untuk menggunakan bahasa non muslim. Kita ikuti apa yang mereka mau. Orang-orang non muslim dalam melakukan amalan soleh, berpuasakah itu, berzakat, bersodakoh dan yang semisalnya, maka mereka tidak memiliki pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dapatkan dari puasa hanyalah lapar dan dahaga, tanpa ada sedikit pun balasan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengamalkan sedikit saja amalan soleh, akan dia dapatkan nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku bagi mereka al-muwahhidun, orang yang bertauhid. Adapun non-muslim tidak sama sekali. Maka pertama kali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afwan, pertama kali yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syahadah, ayyuhadallah, agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan. Karena ini inti dari amalan ibadah seseorang, bisa diterima dan tidaknya berdasarkan tauhid ini. Fata'ayyan taqdimuhu, oleh karenanya dikedepankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tsumma shalah, kemudian yang beliau sebutkan setelahnya adalah salat. Li'annaha imaduddin. Kenapa disebutkan setelah syahadah? Karena sholat ini adalah tiang agama. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW berdasarkan kepentingan, fadilah, keutamaan yang ada di dalam amalan-amalan tersebut. Yang paling besar keutamaannya adalah at-tauhid. Setelah itu as-shalah. Thumma az-zakah. Kemudian az-zakah. Kenapa? Li'annaha qarinatun as-shalah fi kitabillah ta'ala, karena zakat selalu dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Karena zakat selalu dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat di dalam Al-Qur'anul Karim. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Selalu dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tsummal hajj. Atau sebelum itu kata beliau tsumma shaum, kemudian berpuasa. Kenapa? Karena wajib fi kulli sanah. Karena puasa itu adalah satu yang wajib setiap tahunnya, puasa Ramadan. Kemudian berhaji, di annahu wajibun fil umri marratan wahidah, karena kewajiban haji hanyalah pada satu kali seumur hidup. Nah, jadi tingkatan-tingkatan ini memiliki makna keutamaan, al-fadilah, yang dimiliki oleh amalan-amalan tersebut, dan tidak menunjukkan at-tertib seperti yang beliau jelaskan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Seperti yang saya isyaratkan tadi, bahwasanya kalau menunjukkan tertib, seorang tidak boleh berpuasa ketika dia meninggalkan sholat. Tidak. Maka bukan itu yang dimaukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Orang yang tidak melakukan sholat, orang yang tidak melakukan zakat, dia ingin berpuasa, silahkan. Selama dia bertauhid, maka amalan puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan non muslim ketika ingin berpuasa, ingin bersedekah, membangun sekolah, jembatan dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang dibutuhkan muslimin, maka diperbolehkan, dipersilahkan, akan tetapi habaan mansura, selama dia tidak mentauhidkan Allah, apa yang dia lakukan hanyalah sebagai debu yang berterbangan, artinya tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai habaan mansura, dianggap sebagai debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla Jalaluh. Menutup majelis ini, pertanyaan yang naik ke atas, ana melihat sebagian santri yang masbuk di dalam salat. Talabah, perhatikan, hadakumullah, hadakumul bari, waffaqakumullah likulli khairin. Ana melihat sebagian santri yang masbuk di dalam salat. Ketika berdiri untuk melanjutkan rakaat yang tertinggal, kemudian mundur ke belakang dengan alasan mencari sutrah. Padahal di depannya masih ada jamaah yang telah selesai dari sholat dan memungkinkan untuk dijadikan sutrah. Masbuk, mundur ke belakang. Tambah lagi teman-teman kanan kirinya menggodai sambil ketawa ketiwi. Akhirnya yang masbuk melaksanakan, menyempurnakan sholatnya dengan mesem-mesem, sambil ketawa-ketawa. Kalau kayak gini gak usah ditanya, sholatnya sah apa gak usah. Sholatnya sah apa? Tidak sah, gak usah ditanya. Pasti tidak sah. Apakah dibenarkan untuk seseorang? Ini pertanyaannya. Ini syahidnya tadi, mukaddimah dari pertanyaan yang diajukan oleh as-sail, jazahullahu khair. Apakah dibenarkan untuk seorang yang masbuk tersebut mundur ke belakang pada kondisi yang demikian? Jazakallahu khairah. Amin wa iyyakum. Tidak disyariatkan untuk seseorang yang masbuk untuk mundur ke belakang dan mencari sutrah, apalagi di depannya masih ada jamaah, di depannya masih ada ikhwan yang duduk berzikir, maka tetap pada posisinya, tidak perlu mundur. Jangan terlalu banyak gerak. Ini khusus pada para talabah. Hafizakumullahu min kulli su'in wa makruhin. Qulu amin. Jadi keadaan dalam seorang sholat, jangan terlalu banyak bergerak, al-harokat, gerakan-gerakan yang tidak berfaedah. Tenang dalam sholat, jangan sampai pula mengganggu temannya yang lain, karena keadaan ini akan mengakibatkan sholat orang yang tertawa menjadi tidak sah. Kasihan, antum tidak kasihan dengan temannya antum, sholat tidak sah. Oleh karenanya diperhatikan yang seperti ini. Inna fis salati lasyughla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat itu ada kesibukan yang sangat. Kesibukan apa? Kesibukan dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat itu adalah tempat kita berkhulwah, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon apa yang kita inginkan. Talabah ingin apa? Hafalannya cepat. Minta pada saat salat. Ingin apa? Ikhtibarnya lulus, ujiannya lulus, minta pada saat sholat. Ingin pelajarannya paham semua, tafsirnya, fikihnya, muyassarnya, minta pada saat sholat. Sholat itu doa hakikatnya. Jadi jangan dibuat main-main. Terlebih ketika mundur mencari sutrah, ada niat untuk at-tala'ub, bermain-main. Tidak diperbolehkan. Jadi menjawab pertanyaan yang ada, keadaan yang demikian adalah tidak disyariatkan, dan yang disyariatkan adalah tetap berdiri dengan tenang di belakang orang yang sedang berzikir, di belakang ikhwah yang sedang berzikir, agar dia menyempurnakan rakaat-rakaat masbuk yang tertinggal bersama al-imam. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza naftaqtafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.